Mitra Bisnis, peristiwa tertangkapnya seorang pegawai Mahkamah Agung, lembaga peradilan tertinggi negara, yang diduga menerima suap terkait penanganan sebuah perkara, seolah-olah menampar kondisi penanganan hukum di negeri ini. Tempo menyebutnya, campur tangan mafia perkara sering membuat putusan MA amburadul. Bisa ada putusan yang janggal dan salah ketik. Tidak sedikit juga putusan yang lambat diumumkan atau tidak segera dikirimkan ke pengadilan negeri sehingga terlambat dieksekusi. Proses hukum juga bertele-tele dan mahal. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar hukum tata negara, Jimli Asidiki. Pak Jimli, apa komentar Anda dengan kondisi ini? Itulah sebabnya kita memerlukan memperkenalkan prinsip good governance, tata kelola yang baik ke dalam ya, institusi peradilan. Itu, jadi itu menjadi agenda penting itu. Dalam arti sempit, itu yang disebut dengan bureaucratic reform, reformasi birokrasi. Tapi lebih dari sekedar soal birokrasi, kita memerlukan suatu penataan ulang gitu loh. Pelembagaan sistem peradilan kita itu didukung oleh prinsip good governance modern gitu. Nah ini yang kurang mendapat perhatian dari para sarjana hukum, para hakim, para jaksa, polisi, administrasi dalam arti sempit gitu, itu kurang mendapat perhatian. Padahal suksesnya administrasi, modernnya sistem manajemen itu 50% menentukan berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi hukum itu. Jadi lingkungan peradilan kita, lingkungan penjara kita, di kejaksaan, ya, amburadul itu administrasinya. Itu menyumbang 50% kisruhnya sistem pelaksanaan tugas-tugasnya menjadi tidak benar gitu. Banyak masalah, ada soal profesionalisme, ada soal independensi, tapi itu sebabnya karena sistem kerjanya itu di kampungan gitu loh, belum dimodernisasi. Kita tidak bisa hanya mengandalkan niat baik orang. Orang hebat, orang jujur, masuk ke dalam sistem kerja dengan iklim kerja yang bobrok, ikut jadi bobrok gitu. Jadi percuma juga kita ganti-ganti orang, memecat-mecat orang, masukin orang penjara. Selama iklim kerja ditopang oleh sistem kerja tidak diperbaiki, ya begini-begini terus. Langkah awal seperti apa, Pak, yang harus dilakukan dalam membenahi amburadulnya kondisi ini? Kepemimpinannya. Ini dulu, kepemimpinan yang bisa diharapkan memimpin ya reformasi internal dan menjadi contoh untuk membangun sistem yang modern. Nah, itu anunya pokoknya. Tapi, nah itu harus semua ketua pengadilan, lihat di penjara. Semua itu yang namanya penjara itu lembaga hukum amburadul administrasinya. Nah, jadi sistem tata kelolanya harus ditata kembali, diperbaiki. Tapi mulainya dengan apa? Dengan kepemimpinan. Itu aja intinya. Jadi pemimpin semua ketua-ketua lembaga, semua ketua pengadilan tingkat 1, tingkat 2, sampai memilih ketua Mahkamah Agung itu harus mempertimbangkan kriteria modern leadership. Nah, gitu ya. Demikian pakar hukum tata negara Jimli Asidiki. Saya Wendy Lim.